بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني الكرام kita insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan tentang judul Ghazwatul Ahzab, peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab adalah peperangan boleh dikatakan yang terbesar dari bilangan personil pasukannya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghazwatul Ahzab, 10.000 orang, orang-orang musyrikin dari berbagai macam bentuk kalangan, dari kabilah besarnya Ghatafan dan seluruh sekutu-sekutunya, diiringi dengan Quraisy dengan sekutu-sekutunya, dan Yahudi dengan sekutu-sekutunya, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah. Maka terkumpullah 10.000 pasukan orang-orang kufar, ya, pasukan sekutu untuk menghabisi Islam dan kaum muslimin. Telah kita jelaskan pada keterangan yang lampau bahwasanya peperangan ini terjadi adalah merupakan bias daripada sikap orang-orang Yahudi Bani Nadir yang diusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengkhianati janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tipu daya, maka Rasulullah dan kaum muslimin mengepung mereka dan mereka menyerah. Setelah itu mereka terusir, ada yang ke Khaybar, ada yang ke Syam dan ke tempat-tempat lain. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mati di tengah jalan. Untuk kisah perangan Bani Nadir dimuat dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Hasyr, di mana mereka menyerah kepada kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka kesempatan 10 hari untuk membawa apa yang mereka mampu bawa kecuali persenjataan. Maka mereka rubuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka, mereka rubuhkan pintu-pintu rumah-rumah mereka, mereka bakar, mereka hancurkan supaya tidak ditempati oleh kaum muslimin. Yang mampu mereka bawa, mereka bawa, mereka bawa tiang-tiang rumah mereka, pintu-pintu mereka bawa. Berangkatlah mereka dan banyak yang terbunuh di tengah jalan, mati. Yang jelas, pemimpin-pemimpin Bani Nadir terus-menerus menanti yakni kabar tentang kaum muslimin. Tatkala kaum muslimin pada perang Uhud, dari segi jumlah bilangan banyak di antara kaum muslimin yang terbunuh di awal-awal peperangan, walaupun kaum muslimin memimpin, kemudian karena sebagian sahabat lalai terhadap pesan Rasulullah, maka mereka diberikan Allah ujian, banyak yang terbunuh. Oleh karena itu kembali musuh-musuh Islam menampakkan diri kepada kaum muslimin, menampakkan kebencian mereka dan menampakkan terang-terangan sikap mereka untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Sampai akhirnya Rasulullah berhasil amankan daerah-daerah luar maupun dalam. Bani Nadir terusir. Maka berangkatlah pemimpin-pemimpin Bani Nadir ini ke Makkah. Mereka ajak berunding orang-orang Makkah. Mereka panas-panasi, mereka gembor-gemborkan. Mereka nyalakan api kebencian orang-orang Quraisy untuk berperang bersama-sama melawan kaum muslimin. Dan tentulah hal ini dijawab dengan gembira oleh orang-orang Quraisy. Apalagi orang Quraisy telah kehilangan wibawa mereka tatkala mereka absen untuk berhadapan dengan kaum muslimin pada perang Badar yang kedua, sebagaimana yang disepakati bersama. Kaum muslimin menunggu di Badar, mereka tidak kunjung datang, takut, dan mereka kembali ke Makkah. Maka sebenarnya yang membuat Abu Sufyan kembali ke Makkah Karena hitung-hitungan kembali dengan keberanian kaum muslimin. Walaupun mereka berjumlah minoritas, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak takut kematian, orang-orang yang mencari kematian. Karena itulah Abu Sufyan begitu gentarnya berhadapan dengan kaum muslimin. Tatkala ada seruan dari orang-orang Yahudi untuk bersama-sama bersekutu untuk menghabisi kaum muslimin, tentulah disambut hangat oleh orang-orang Quraisy. Dan seluruh sekutu-sekutu yang terikat kesepakatan dengan Quraisy turut menyertai kesepakatan ini. Kemudian mereka berangkat ke Ghatafan dengan suku-suku kecil di bawahnya. Kembali mereka mengobarkan api peperangan, kebencian kepada kaum muslimin, dan akhirnya terkumpullah dari mereka 10.000 pasukan bersama-sama menuju Makkah, bersama-sama menuju Madinah untuk menghabisi kaum muslimin. Bahkan jumlah bilangan mereka ini sangatlah banyak dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk kaum muslimin yang di Madinah, anak-anak, orang tua, wanita, enggak ada bandingannya. Artinya kalau mereka berhasil masuk ke dalam kota Madinah, membunuh satu orang, habislah seluruh kaum muslimin. Habis, tidak bersisa satu orang pun. Inilah kejadiannya kalau mereka berhasil masuk ke dalam kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyebarkan pasukannya, menyebarkan mata-matanya, mengetahui keberangkatan Quraisy dan Ghatafan dengan orang-orang Yahudi dengan pasukan yang besar jumlahnya. Maka Rasulullah mengadakan musyawarah genting darurat, dikumpulkan ketika itu pembesar-pembesar kaum muslimin, diambillah kesepakatan bersama untuk memilih pendapat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala yang berasal daripada Persia, bukan dari Arab, ya, dari Persia dia. Salman dari Persia. Berkata Salman, ya Rasulullah, kami dahulu kala jika berhadapan dengan musuh yang jumlahnya banyak, kami gali parit untuk melindungi kami agar mereka tidak bisa langsung menyerang. Maka hal ini disepakati oleh kaum muslimin. Bekerjalah kaum muslimin pagi sampai sore hari. Dari pagi sampai sore hari mereka bekerja. Rasulullah bagi kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok untuk menggali sekian daripada tanah. Rasulullah bagi masing-masing. Maka mereka dengan giat bekerja pagi sampai sore. Bahkan Rasulullah pun turut mengangkut tanah-tanah, memindahkan tanah-tanah. Mereka gali parit yang besar, yang panjang. Di kota Madinah, tepatnya pada tempat yang terbuka. Tidak semua kota Madinah mereka gali parit, tidak. Karena sebagian besar kota Madinah pada masa dahulu kala tidak seperti sekarang. Sekarang telah membesar, dahulu masih kecil kota Madinah. Dan seluruhnya itu dikelilingi oleh gunung-gunung dan kebun-kebun kurma yang sulit untuk dimasuki oleh musuh. Kecuali tempat terbuka, ada satu tempat terbuka yang sekarang letaknya di dekat dengan Qiblatain, dekat dengan suku Bani Salimah. Itu yang terbuka dan hanya satu jalan, inilah pintu masuknya orang-orang musyrikin. Maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menggali parit sepanjang tempat terbuka tersebut, ya, agar orang-orang kufar tidak bisa langsung memasuki kota Madinah. Dan kondisi mereka ketiga itu adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi musim dingin. Bahkan kita lihat dalam sejarah, ya, bagaimana para sahabat mengikat perut-perut mereka untuk menggali khandak karena tidak ada makanan, sangat kelaparannya. Bahkan Rasulullah mengikatkan dua batu di perutnya karena laparnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya, dan berapa kali nampak di sini kemujizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanan yang sedikit Rasulullah doakan menjadi berkah, menjadi banyak. Berkali-kali. Kemudian ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Jelas suara saya? Jelas enggak? Bisa didengar dengan baik? Kemudian dalam kejadian, ya, dalam peristiwa menggali khandak ini terdapat pula mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan menghadapi batu yang besar yang tidak dapat ditaklukkan oleh para sahabat. Datanglah para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini batu tidak dapat kami pecahkan yang menghalangi pekerjaan mereka." Kalaulah antum melihat karakter kota Madinah Arab itu terdiri daripada batu-batu cadas yang keras-keras, Maka ketika mereka berhadapan dengan batu ini, mereka gagal mengalahkannya, menaklukkannya. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun turun, beliau ambil ketika itu palu besar, beliau pukulkan, merciklah api dan bertakbirlah Rasulullah. Berkata Rasulullah, "Allahu Akbar. Sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah kunci-kunci negeri Syam. Demi Allah, aku sekarang melihat dari sini istana negeri Syam yang merah. Artinya akan menjadi milik kaum muslimin." Kemudian dia pukulkan yang kedua kalinya, kembali merci api, dia katakan, "Allahu Akbar. Sesungguhnya aku diberikan Allah kunci-kunci yakni istana-istana Persia, dan demi Allah aku sekarang melihat dari tempatku ini istana Madain, ya, istana putih Madain yang akan menjadi milik kaum muslimin." Kemudian dia pukulkan kali yang ketiga, kembali dia bertakbir Allahu Akbar. Kata beliau, "Sesungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci yakni istana-istana di negeri Yaman. Sesungguhnya aku sekarang melihat dari tempatku ini pintu-pintu di Sana'a, kekuasaan yakni kerajaan di Sana'a." Ini adalah merupakan mukjizat kenabian yang mengabarkan kepada kaum muslimin bahwasanya kelak Islam itu akan sampai menguasai Persia, menguasai Romawi, menguasai negeri Yaman. Subhanallah. Tentunya berita ini diyakini oleh orang-orang beriman, karena mereka yakin Rasul tidak akan pernah berdusta. Adapun orang-orang munafikin, mereka malah menghinakan kaum muslimin, menyepelekan kaum muslimin, mentertawakan kaum muslimin. Apa kata-kata orang munafik? "Muhammad janjikan kalian istana Persia, istana Romawi, istana Sana'a, padahal kalian ke belakang saja pun takut diserang musuh." Ini sifat orang-orang munafikin yang tidak janji, yang tidak pernah mau yakin dengan janji-janji Allah maupun Rasulnya. Tayyib. Bagaimana sikap orang munafikin? Antum ketika mendengar berita ini, bagaimana sikap orang munafikin? Mereka percaya, yakin? Hah? Angkat suara antum lah. Kasih dulu mikrofon, mana mikrofon ini? Supaya lebih paten lagi. Masa pelajaran siro enggak ada pertanyaan? Lewat gitu aja. Gimana sifat orang-orang munafikin mendengar berita gembira ini? Taib, orang munafikin mentertawakan berita ini. Muhammad itu ngawur aja. Itulah kira-kira bahasa kita. Apa dia janjikan istana Persia Romawi yang milik kita? Sekarang kita mau buang air aja ke belakang kita takut. Janjinya enggak akan mungkin itu terjadi. Buang aja itu. Begitulah kira-kira perkataan orang-orang munafikin. Bagaimana perkataan kaum muslimin? Bagaimana tanggapan kaum muslimin mendengar berita Rasulullah? Mereka geleng-geleng kepala atau angguk-angguk kepala? Atau antum yang geleng-geleng kepala? Bagaimana sikap kaum muslimin menerima berita gembira ini? Bahwasanya akan ditaklukkan Persia, Romawi, negeri Yaman. Percaya enggak mereka? Orang muslimin. Hah? Percaya. Itulah orang-orang beriman. Ya, subhanallah. Bahkan orang-orang munafikin menyebarkan provokasi di kota Madinah. Apa kata orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin? "Muhammad janjikan kemenangan. Lihat sekarang 10.000 masukan, tidak akan mungkin mereka dapat dikalahkan." Ya. Itu orang munafikin. Mana mungkin? Habis nanti semuanya. Tapi orang-orang beriman, Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Ahzab ayat 22. Bagaimana sikap orang-orang beriman? "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh." Tatkala orang-orang beriman melihat pasukan sekutu yang banyak jumlahnya, mereka berkata, "Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya." Allah menjanjikan kepada mereka kemenangan. Rasulullah janjikan kepada mereka kemenangan. Apa kata mereka? "Inilah dia ya yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, pasti benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, tidaklah mereka bertambah kecuali semakin kuat iman mereka, semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafikin, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang mereka dalam surah Al-Ahzab. Sampai surat ini diberi nama surah Al-Ahzab, surat tentara sekutu. Ya, karena menceritakan tentang detail peperangan Ahzab. Apa kata orang-orang munafikin? Wa idh yaqulul munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Tatkala berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, tidaklah janji yang dijanjikan Allah Rasulnya kecuali hanyalah khayalan belaka, tipu daya saja, angan-angan saja. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka keluar dengan 3000 pasukan dari kaum muslimin. Mereka jadikan gunung-gunung sebagai benteng mereka dari sisi belakang yang melindungi mereka. Di tengah-tengah mereka, di hadapan mereka yang melindungi orang-orang kufar, mereka buat parit, ya, yang panjang. Ketika itu syiar mereka dalam perang Ahzab, la yunsarun, hum la yunsarun. Ya. Pada perang Badar syiar mereka amit amit, binasakan binasakan. Syiar mereka dalam perang Ahzab, hum la yansurun, mereka tidak akan dimenangkan, yakni orang-orang kafir. Itu syiar mereka pada perang Ahzab. Rasulullah tempatkan Ibnu Ummi Maktum di kota Madinah sebagai imam pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para wanita, Rasulullah letakkan di benteng yang terdapat dalam kota Madinah. Ketika kaum kufar Quraisy dengan tentara sekutunya sampai di kota Madinah, betapa kagetnya mereka ketika mereka melihat ada parit yang lebar panjang yang membatasi mereka untuk tidak dapat masuk ke batas wilayah kaum muslimin. Mereka kaget sekali, enggak pernah orang Arab mengetahui ini. Ya, orang Arab tidak pernah tahu strategi perang Khandaq. Ini menunjukkan kepada kita dalam masalah strategi peperangan, tidak mengapa kaum muslimin meniru orang-orang kufar dalam perkara-perkara yang memang mendatangkan kemaslahatan, enggak salah. Jika antum tiru persenjataan orang-orang kafir yang canggih, enggak ada salah. Bukan masuk ke dalam kategori tasyabbuh. Ya, mereka pakai tank, jangan antum bilang ini orang kufar, kita enggak boleh tasyabbuh. Akhirnya kita pakai kuda lawan tank. Mereka pakai senjata api. Antum bilang, ya ini tasyabuh, kita ikut-ikut mereka. Itu pakai ketapel. Itu namanya buang-buang umur, buang-buang apa namanya nyawa sia-sia. Ya, Allah perintahkan kita untuk mempersiapkan pasukan, persenjataan yang membuat mereka takut. Wa a'iddu lahum mastata'tum, persiapkan untuk mereka apa-apa yang kau mampu, ya. Min quwwah, daripada kekuatan. Berkata Rasulullah, al-quwwa la innal quwwata ramyu. Ketahuilah, kekuatan di sini adalah romyu, memanah. Pada masa Rasulullah memanah. Sekarang kalau antum pakai panah itu, ya, berapa kalilah jauhnya? Sekarang yang menggantikan panah itu akar berapa itu? Antum minta itu. Ya. Akar berapa Pak Sapin? Pak Irfan. Hah? Akar 47, akar 48, akar 49. Enggak tahu kita nomor-nomornya. Itu yang menggantikan panah itu. Belajar antum. Taib. Jadi harus dengan persenjataan yang membuat mereka takut, membuat mereka gentar, dipersiapkan. Turhibu nabihi aduwallahi aduwakum, membuat gentar musuh-musuh Allah, musuh kalian. Ini tidak masuk ke dalam kategori tasyabbuh yang dilarang. Karena Rasul mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang meniru satu kaum akan digolongkan menjadi bagian mereka. Ini perkara yang boleh kita tiru. Ya, bukan terlarang. Dari Persia diambil, dari sistem perang orang-orang Persia, orang kafir, orang Majusi, kita ambil, enggak ada masalah. Maka kagetlah orang-orang kufar Quraisy dengan tentara sekutu. Terpaksa mereka tidak bisa langsung perang tanding, tetapi mereka mengepung kaum muslimin. Mereka kepung kaum muslimin. Kemudian satu hal yang perlu antum ketahui, orang-orang Quraisy tidak pernah tahu bahwasanya mereka akan menghadapi parit besar seperti ini. Jadi mereka tidak memiliki persiapan untuk masa pengepungan yang panjang. Kalau mereka tahu begini keadaannya, boleh jadi mereka siapkan bekal yang banyak. Tapi karena mereka kaget, mereka yakin masuk ke Madinah akan mereka kuliti semua kaum muslimin. Begitulah kira-kira. Mereka yakin, tapi ternyata ada penghalang parit besar. Subhanallah, yang membuat mereka terpaksa harus menunggu, harus mengepung, memblokir jalan-jalan, ya. Terpaksa mereka harus kepung kaum muslimin. Tentunya membutuhkan persiapan bekal yang banyak dan mereka tidak siap dengan bekal yang banyak. Jadi mereka tidak pernah perhitungkan perkara ini, di luar perhitungan mereka. Karena itulah sebagian daripada orang-orang musyrikin begitu marahnya terhadap strategi yang membuat mereka ini bingung. Mereka cari-cari mana tempat parit yang terdekat jaraknya. Mereka cari mana kira-kira yang dekat jaraknya. Ya. Agar mereka dapat masuk dari sana. Mereka jalan ke sana kemari. Tapi kaum muslimin tetap mengontrol mereka. Tatkala mereka coba-coba turun, panah menghujani mereka. Subhanallah. Kalau mereka coba-coba turun, panah. Mereka coba-coba lompat, panah. Subhanallah. Sampai hal ini membuat kaum muslimin sibuk sehingga salat asar pun mereka enggak bisa mereka kerjakan pada waktunya. Udah tenggelam matahari Isya baru mereka bisa salat asar. Sampai-sampai Rasulullah mengutuk orang-orang kafir Quraisy yang membuat mereka lalai, tidak dapat mengerjakan salat asar pada waktunya. Subhanallah. Menunjukkan betapa sibuknya kaum muslimin. Kemanapun mereka jalan, mencari peluang-peluang untuk masuk, menyerang, akan diikuti kaum muslimin. Diserang dengan panah-panah kaum muslimin. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian, berkali-kali mereka mencoba, ya, untuk menyeberangi parit tersebut, bahkan untuk buat jembatan. Mereka coba-coba buat jembatan. Diserang kaum muslimin. Muncullah beberapa orang-orang Quraisy, para pahlawan Quraisy yang gagah berani, yang tidak takut mati, ya. Semisal Amr bin Abd Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Dirar bin Khattab dan lain-lainnya. Ya, mereka cari tempat yang paling sempit dari parit tersebut dan mereka turun ke sana. Ya. Maka dalam kondisi yakni mereka turun di parit, mereka diserang kaum muslimin dengan panah-panah mereka. Tetapi subhanallah. Ali dengan kaum muslimin ketika itu berupaya menghalangi mereka untuk tidak dapat naik ke atas. Maka berteriaklah Amr ketika itu. Amr bin Abdi Wud, dia berteriak untuk mengajak perang tanding. Allahu Akbar. Enggak sabar lagi dia. Kalau berani ayo kita satu lawan satu, perang tanding. Saking marahnya dia, dia sembelih kudanya. Dia sembelih kudanya. Dia tidak lagi punya kuda, dia tantang ketika itu siapa yang berani menantangnya. Subhanallah. Majulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka terjadilah duel tanding. Dan ternyata Ali radhiyallahu taala anhu segera menyelesaikan pertempuran, menghabisi yakni orang kafir Quraisy tersebut, Amr. Kemudian adapun sahabat-sahabat Amr lari puntang-panting sampai-sampai Ikrimah meninggalkan panah-panahnya di sana. Dalam keadaan mereka lari puntang-panting, terbunuh ketika itu Amr bin Abi Wud daripada orang-orang Quraisy. Maka mereka gagal melanjutkan misi mereka. Dan dalam beberapa hari-hari ya ke depan, mereka selalu coba untuk menyeberangi parit, buat jembatan, tapi tidak pernah berhasil. Masya Allah, terus-menerus mereka dihujani dengan panah-panah kaum muslimin. Dan dalam peperangan beberapa hari ini, tentunya perang panah, ada juga 1-2 orang yang korban ketika itu. Ada 6 orang daripada kaum muslimin yang terbunuh ketika terjadi perang panah. dan 10 orang daripada orang-orang Quraisy, daripada orang-orang musyrikin. Ya. Terbunuh 10 orang dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang yakni sekutu, tentara sekutu, dan dari kaum muslimin 6 orang. Adapun yang terbunuh dengan pedang 1 atau 2 orang saja. Sebagaimana tadi kita ceritakan. Dan pada saat ini pula Sa'ad bin Mu'adz, pemimpinnya orang-orang Ansar, terpanah, terluka karena panah. Yang kelak karena panah inilah dia meninggal setelah yakni taklukannya orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka ketika terpanah ini bersumpahlah Sa'ad bin Mu'adz, dia katakan, "Ya Allah, Engkau mengetahui sungguhnya tidak ada yang lebih kucintai." Kata beliau, "Tidak ada orang yang lebih kucintai untuk berperang bersertanya kecuali Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang paling kucintai untuk memerang mereka kecuali orang-orang yang memerangi Rasulullah SAW, yang mendustakan beliau, yang mengusir beliau, yakni orang-orang Quraisy. Ya Allah, aku berharap kepadamu jangan sampai, andai kata umurku masih ada, ya Allah, jangan sampai kau wafatkan aku sampai aku berjuang bersama Nabi memerangi mereka." Ya. Dan seterusnya sumpah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, sampai-sampai beliau katakan di akhir doanya, "Ya Allah, jangan sampai kau matikan aku sampai engkau membuat sampai aku membuat muridah dengan Bani Quraidah, sampai engkau membuat muridah terhadap sikapku yang ku ambil terhadap Bani Quraidah, yang nanti kita akan ceritakan. Bani Quraidah akan kita ceritakan." Para ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, tatkala peperangan ini hari-hari terjadi, ya, tidak dikatakan peperangan dengan sebenar-benarnya, perang jarak jauh, perang urat saraf, maka berangkatlah pimpinan Yahudi Bani Nadir. Inilah sebenarnya yang mengobarkan api perangan di tengah-tengah bangsa Arab Quraisy dan Ghatafan. Berangkat api, yakni beberapa orang daripada Bani Nadir masuk diam-diam ke arah belakang kota Madinah, memasuki kampungnya Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah suku Yahudi yang tinggal satu lagi di dalam kota Madinah, yang arah belakang kota Madinah. Yang diusir Rasulullah Bani Qainuqa, Bani Nadir diusir semua, tinggal satu sukunya lagi. Ya. Dia pelan-pelan masuk, dia datang ke rumah Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad adalah pemimpin Yahudi Bani Quraidah. Dan sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Rasulullah dengan Yahudi Bani Quraidah untuk sama-sama mempertahankan kota Madinah, bekerjasama menjaga keamanan kota tersebut dari musuh-musuh mereka. Maka berusahalah Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, untuk menggagalkan perjanjian ini, menggagalkan perjanjian antara Bani Quraidah dengan Rasulullah. Ya, berkata Huyai, dia ketuk pelan-pelan rumah Ka'ab. Dia katakan, "Ya Ka'ab, aku datang dengan kemuliaan zaman. Wahai Ka'ab, aku datang dengan kemenangan." Berkata ketika itu Ka'ab, "Jangan ganggu aku. Kau datang dengan kehinaan zaman. Sesungguhnya orang-orang Islam adalah orang-orang yang menepati janji. Jangan kau kacaukan janjiku dengan mereka." Ini di awal-awal perkataan Ka'ab. Tapi terus menerus dirayu. "Ya Ka'ab, ini kau datangkan kau dengan 10.000 pasukan. Kau bayangkan 10.000 pasukan. Ditambah lagi dengan kalian. Bagaimana Muhammad bisa menghadapinya? Ini adalah waktu emas, kesempatan emas yang akan kita habisi mereka semuanya." Dirayu. "Sudah, batalkan perjanjian. Bantu kami. Jangan lagi kalian menepati perjanjian yang kalian buat. Khianati saya janji tersebut. Bantu kami, berpihaklah kepada kami. Ini kesempatan terakhir mereka." Dirayu. Akhirnya Ka'ab pun terayu. Dirayu, maka dia pun terayu. termakan rayuan, subhanallah. Akhirnya dia ya, putuskan kesepakatan dengan Rasulullah. Dia khianati kesepakatan dengan Rasulullah. Ya, ini adalah merupakan takdir Allah SWT untuk menetapkan kehinaan kepada orang-orang Yahudi sepanjang zaman. Allahu Akbar. Apa kata Huyai bin Akhtab? Wahai Ka'ab, aku datang dengan orang-orang Quraisy dengan Ghatafan. Mereka bersepakat telah membuat janji bahwa mereka tidak akan tinggalkan orang-orang Islam sampai mereka berhasil, tidak akan tinggalkan kota Madinah sampai mereka berhasil menghabisi Muhammad dengan seluruh pengikutnya. Ya, kobarkan semangat pemimpin Bani Quraidah. Padahal berkali-kali di awalnya berkata ketika itu Ka'ab, aku tidak pernah melihat Muhammad kecuali adalah orang yang jujur menepati janji. Tetapi karena berkali-kali, inilah syubhat, berbahaya sekali. Ya, kalaulah kalaulah memang tidak Allah takdirkan datang Huyai bin Akhtab, niscaya tidak akan dihinakan Bani Quraidah. Kelak Bani Quraidah semuanya dieksekusi mati oleh Allah karena pengkhianatan ini. Semua laki-lakinya eksekusi mati. Nanti kita akan ceritakan dalam peperangan Bani Quraidah. Ini adalah dampak pengkhianatan. Dalam kondisi kaum muslimin terjepit, di depan mereka itu musuh 10.000, di belakang mereka orang-orang Yahudi Bani Quraidah telah membatalkan perjanjian, subhanallah. Bahkan mereka kirim makanan, mereka kirimkan bantuan, mereka kirimkan kuda-kuda sebagai tanda bahwa mereka telah berpihak kepada sekutu, subhanallah. Pengkhianatan terbesar, subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW ingin ya membuat kesepakatan dengan orang-orang Ghatafan. Apa kesepakatannya? Panen kali ini 2/3 hasil kurma Madinah untuk orang-orang Ghatafan. Tapi dengan syarat mereka semuanya nyingkir, jangan ikut-ikut. Biar kami dengan Quraisy akan berhadapan perang tanding. Subhanallah. Ini enggak imbang. Rasulullah ingin membuat kesepakatan. Hasil kurma Madinah itu adalah hasil yang paling besar. Madinah terkenal dengan kurmanya. Rasulullah bermusyawarat dengan pemimpin Ansar, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Bagaimana jika kita serahkan 2/3 hasil kurma kita ini kepada mereka? Dengan syarat Ghatafan menyingkir pulang. Biar kita selesaikan peperangan dengan orang-orang Quraisy. Itu sebenarnya musuh kita. Ya? Berkata ketika itu kedua tokoh Islam ini, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, apakah ini adalah merupakan wahyu, perintah? Jika ini perintah, kita patuhi. Apakah yang keperbuat ini adalah merupakan tipu daya peperangan? Kami lihat tidaklah ini pendapat yang baik. Ataukah keperbuat ini karena kasihan kepada kami orang-orang Ansar? Karena jumlah kita yang sedikit, ya Rasulullah. Engkau kasihan kami berhadapan dengan jumlah yang besar. Kata Rasulullah, ya. Keperbuat karena kasihan dari kalian jumlah kalian sedikit. Kata mereka, demi Allah, tidak ya Rasulullah. Pada waktu kami kafir saja, tidak pernah kami berikan kepada orang-orang yakni Ghatafan kurma walaupun satu buah kecuali dalam bentuk jamuan makanan sebagai tamu, jamuan tamu kami berikan ya. Sedekah kami berikan. Sekarang setelah Allah muliakan kita dengan Islam, kita berikan kepada mereka kurma-kurma kita. Tidak, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada memiliki kecuali pedang ini saja. Subhanallah, antum bayangkan itu kok kayak gitu kaum muslimin. Ini loyo-loyo kaum muslimin, ini loyo-loyo ini ya Ferry. Loyo-loyo kaum muslimin. Kok begini? Subhanallah. Ya Rasulullah, enggak ada. Tidak kita berikan kepada mereka kecuali pedang ini. Ha. Inilah balasan untuk mereka. Subhanallah. Tertawa Rasulullah, tersenyum Rasulullah. Kalau begitu, itulah kesepakatan kita bersama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar desas-desus ya, orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini mengadakan yakni pengkhianatan, Rasulullah cek beritanya. Rasulullah perintahkan ketika itu beberapa orang sahabat, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawahah, dan Khawad bin Jubair. Berangkatlah mereka. Coba cek kebenarannya. Kalau andai kata benar, beritahukan kepadaku dengan bahasa isyarat. Agar jangan sampai kaum muslimin tahu. Kalau mereka tahu, jangan-jangan akan membuat kendur semangat mereka berperang. Membuat mereka hancur. Ya, semangat mereka dalam bertempur. Mereka melemah. Jangan beritahukan terang-terangan, tapi dengan bahasa isyarat. Itu pesan Rasulullah SAW. Andai kata ternyata mereka masih dengan kesepakatan lama, maka teriakkan kepada para sahabat, buat mereka dengar, beritahukan dengan suara lantang. Kalau mereka dalam kesepakatan lama, tetap dalam kesepakatan. Kalau mereka khianat, jangan beritahukan kecuali dengan bahasa isyarat kepadaku saja. Subhanallah. Berangkatlah mereka. Sampai di sana mereka mendapati sejelek-jelek keadaan. Orang-orang Bani Quraidah mencela, mengupat, memaki-maki Rasulullah dan para sahabat. La ilaha illallah. Apa kata mereka? Siapa sih Muhammad itu? Siapa itu Muhammad? Gak ada janji dengan dia. Tidak pernah kami merasa pernah buat janji dengan dia. Gak ada. Maka berangkatlah orang-orang ini. Subhanallah. Mereka sampai kepada Nabi SAW. Maka mereka berikan bahasa isyarat. Menunjukkan benar-benar Bani Quraidah telah melanggar kesepakatan. Ya? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, udhal wa qarah. Udhal wa qarah. Arti udhal, ya, dengan qarah, yakni dua suku yang pernah mengkhianati kesepakatan janji mereka dengan orang-orang ar-raji'. Kata Rasul, kata mereka, ya Rasulullah, ternyata udhal dengan qarah. Maknanya apa? Kita dikhianati sebagaimana qarah dan udhal mengkhianati raji'. Subhanallah. Walaupun mereka berupaya menyembunyikan berita ini, tapi tersebar juga di antara kaum muslimin. Maka yakinlah kaum muslimin di hadapan mereka adalah perkara yang sangat mengkhawatirkan sekali. Subhanallah. Di depan musuh 10.000 orang, di belakang musuh. Subhanallah. La ilaha illallah. Padahal mereka merasa tenteram ketika meyakini sebelumnya orang-orang, yakni orang-orang Bani Quraidah di belakang mereka akan aman, menjaga mereka dari belakang, tidak akan memerangi mereka. Mereka cukup menghadapi musuh di depan mereka. Ternyata sekarang berbalik. Depan, belakang adalah musuh bagi mereka. Subhanallah. Karena itulah Allah SWT menceritakan bagaimana kondisi kaum muslimin ketika itu. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 10 dan 11. Wa izzaqatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ya, tatkala mata apa namanya? Tatkala mata menoleh, tatkala hati telah terjepit sehingga sampai ke kerongkongan, menunjukkan keadaan yang begitu sempit sekali. Dan kalian berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Ketika itulah diuji orang-orang beriman dengan ujian yang berat, dengan ujian yang seberat-beratnya. Maka ketika itu muncullah orang-orang munafik menampakkan terang-terangan kemunafikannya. Apa kata mereka? Ini Muhammad, terang-terangan. Muhammad dulu janjikan kita, kita akan makan daripada buah-buahan istana Persia dan Romawi, kita akan mengambil alih semua kekuasaan dan semua kekayaan istana Persia Romawi. Padahal hari ini kita untuk ke belakang saja buang air, kita takut setengah mati. Ya? Sampai-sampai mereka terang-terangan berani menentang Nabi dan para sahabat, cari-cari alasan. Masing-masing datang, ya Rasulullah izin. Inna buyutana aurah minal adu, ya Rasulullah. Kami izin pulang dulu. Rumah kami enggak ada yang jaga. Sekarang keadaan tidak terkondisikan lagi. Di belakang sana orang-orang Bani Nadir, kita khawatirkan Bani Nadir, Bani Quraidah akan menyerang. Rumah kami enggak ada yang menjaganya. Izinkan kami, pulanglah mereka masing-masing ke rumahnya. Orang-orang munafik. Ya, Allah SWT sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Ahzab ayat 12-13, wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahli yathrib la muqama lakum. Tatkala berkata sebagian orang munafik kepada orang-orang Islam, wahai ahli Yathrib, wahai penduduk Madinah, enggak ada lagi tempat untuk kalian di sini. Farji'u, pulang aja lah kalian. Wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabiyya, sebagian mereka izin pulang. Wa yaquluna inna buyutana aura, dan mereka memberikan alasan, sesungguhnya rumah kami enggak ada yang jaga, terbuka. Wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara, padahal rumah mereka tidaklah sedemikian, mereka hanyalah mencari alasan saja untuk melarikan diri. Ini sifat siapa? Orang-orang munafikun, penakut. Kalau mereka orang-orang berani, enggak jadi munafik mereka. Karena penakut inilah, karena pengecutan mereka lah, mereka menjadi orang-orang yang munafik. yang akan selalu berlari di belakang kemaslahatan, bersembunyi di balik kemaslahatan. Allahu Akbar. Maka Rasulullah ketika peristiwa ini benar-benar ya terjadi, telah mengkhianati Rasulullah orang-orang Yahudi Bani Quraidah, Rasulullah SAW ya ikatkan ketika itu khimarnya, taqanna ya, kemudian dia berbaring ya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW lama beristirahat ya, menanti wahyu, sampai turunlah kepadanya wahyu. Maka berteriak Rasulullah, berkata Rasulullah, Allahu Akbar, abshiru ya ma'asyara al-muslimin bifathillahi wa nasri. Ketika datang wahyu, berteriak Rasulullah, berkata kepada kaum muslimin, Allahu Akbar, bergembiralah kaum muslimin, sesungguhnya telah datang kemenangan daripada Allah dan bantuan. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW dengan perkataan ini menenteramkan hati kaum muslimin. Kembali Rasulullah beratur kaum muslimin sebagian untuk ganti-gantian untuk menjaga benteng di belakang kota Madinah ya, yang berhadapan dengan orang-orang Bani Quraidah. Diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, adapun orang-orang Yahudi, mereka coba-coba melihat, coba-coba mencari informasi, apakah benteng kaum muslimin di belakang ini ada penghuninya, ada yang menjaganya, ya. Maka nampak oleh yakni bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ada seorang Yahudi yang curi-curi yakni berusaha mengintai untuk mengetahui keadaan kondisi kaum muslimin ketika itu. Namun segera ya salah seorang bibi Rasulullah SAW, Safiyyah binti Abdul Muthalib ya, diambil ketika itu tiang atau tongkat, dia pukulkan, dia bunuh orang Yahudi tersebut, kemudian dia sembelih, kemudian dia campakkan kepalanya dan sebagai riwayat keluar benteng. Maka terkejutlah orang-orang Yahudi dan seketika itu mereka pun berhenti untuk berkeinginan menyerang benteng kaum muslimin. Kata mereka, sesungguhnya Muhammad tidaklah meninggalkan wanita-wanita mereka kecuali dengan adanya para penjaga-penjaga. Padahal enggak ada penjaganya. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana keberanian kaum muslimin. Sampai-sampai perempuan mereka berani gorok leher orang Yahudi. Subhanallah. Antum nyembeli kambingnya takut. Gimana mau nyembeli orang Yahudi? Kemudian ikhwan, Allah SWT rancang bagaimana peperangan ini agar dimenangkan kaum muslimin. Masuk Islam salah seorang daripada suku Qatafan. Subhanallah. Namanya Nu'aim bin Mas'ud bin Amir Al-Asya'i, daripada Al-Asya'. Namanya Nu'aim bin Mas'ud. Berkata laki ini, Nu'aim, ya Rasulullah, aku ini sekarang telah masuk Islam, tapi kaumku enggak tahu aku masuk Islam. Perintahkan aku sesukamu, apa yang aku buat untuk kemenangan kaum muslimin. Subhanallah. Datanglah bantuan Allah SWT. Kata Rasulullah, kamu hanya seorang, buatlah bagaimana supaya antara mereka saling tidak percaya satu sama lainnya, agar sesama mereka itu hilang kepercayaan, agar sama mereka itu saling curiga mencurigai, buat mereka kacau. Subhanallah. Berangkatlah dengan percaya diri sekali Nu'aim menemui sukunya, orang-orang Ghatafan. Subhanallah. Dan sebelumnya, sebelum berangkat menemui sukunya, dia berangkat terlebih dahulu ke Bani Quraidah. Bani Quraidah belum tahu keislamannya, dianggap dia masih sama suku Ghatafan dan Quraisy, tentara sekutu. Dan dahulu kala Nu'aim ini adalah merupakan orang yang dekat dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah di masa jahiliyah. Bahkan ada hubungan kerabatan. Masuklah ketika itu Nu'aim ke benteng orang-orang Yahudi dengan bahasa yang indah, yang memukau. Dia berkata, "Araftum uddi lakum, uddi iyakum." Kalian tahu benar bagaimana cintaku kepada kalian. Subhanallah. Kalian tahu aku bagaimana aku mencintai kalian. Kalian tahu ada hubungan antara aku dengan kalian. Maka mereka berkata, "Benar, engkau orang benar." Apa kata mereka? Mulai dia masukkan ketika itu racunnya. Mulai dia adu domba. Ingat, aku ini orang yang paling mencintai kalian, tapi aku beritahukan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Quraisy itu bukan seperti kalian. ya, negeri ini tempat tinggal kalian. Di negeri ini harta kalian ada, anak-anak kalian, istri-istri kalian, ya, nggak akan mungkin mampu kalian tinggalkan kalau anda kata terjadi apa-apa. Adapun Quraisy dengan sekutunya, kalau ada apa-apa mereka lari pulang, selesai perkara, nggak ada yang mereka takutkan, nggak ada yang mereka pikirkan. Orang-orang Quraisy, orang-orang Qatafan, mereka datang untuk memerangi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Kalau andai kata orang-orang Islam berhasil mengalahkan mereka, ini negeri-negeri kalian, mereka akan lari ke belakang, tinggallah kalian di sini. Tinggallah kalian, ya, ingat-ingat aja lah, kepala akan melayang, itulah kira-kira. Kalau andai kata orang-orang Quraisy, ya, lari dengan Qatafan, tinggallah kalian di sini menunggu kematian. Berkata ketika itu, mulai terpengaruh mereka. Berkata ketika itu Ka'ab, pemimpin orang-orang Yahudi Bani Qurayzah, jadi apa menurut yang paling baik kami perbuat, wahai Nuaim? Begini aja, jangan kalian mau berperang beserta mereka, menjadi sekutu bagi mereka, sampai mereka menyerahkan kepada kalian orang-orang sebagai tebusan, apa namanya, sebagai borok, sebagai borok, apa bahasa Indonesia-nya, jaminan. Jangan kan mau, ya. Agar apa? Agar mereka penuhi janji mereka, ya, mati sama, tinggal sama. Jangan mereka kalah, mereka lari pulang, tinggal kalian di sini habis. Kata mereka, laqad asyarta birra'yi, benar sekali, ini pendapat yang paling baik. Termakan mereka. Kemudian berangkatlah Nuaim menuju orang-orang Quraisy. Berkata Nuaim, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu betapa cintaku kepada kalian? Mereka berkata, ya. Ingat, itu orang-orang Yahudi, mereka terlihat sekarang sudah mulai menyesal. Mereka menyesal membuat kesepakatan menjadi sekutu kalian. Mereka menyesal sekali mereka telah membatalkan kesepakatan janji mereka dengan Muhammad. Maka kabarnya ku dengar mereka akan mengirim utusan minta kepada kalian untuk diserahkan orang-orang penting kalian sebagai jaminan. Kalau andai kata mereka minta, jangan beri. Jangan beri. Ya. Mereka menyesal itu. Mereka takut dan tinggalkan. Jadi kalau mereka minta, jangan beri. Berangkat lagi ke Qatafan. Kembali dia katakan hal yang sama. Akhirnya, ya, tepat pada malam Sabtu, ya, bulan Syawal ketika itu, tahun kelima, tentara sekutu mengutus utusan membawa surat kepada orang-orang Yahudi. Apa kata-kata orang Quraisy ketika itu? Inna lasna bi ardil muqam, waqad halakul kira wal khuf. Kayaknya kita enggak layak tinggal lama-lama di sini. Subhanallah. Kami enggak merasa layak tinggal lama-lama di sini. Kami enggak punya tempat tinggal. Sepatu kami sudah mulai hancur, makan sudah mulai menipis. Apa kata orang Quraisy kepada orang-orang Yahudi ini? Oleh karena itu, mari datang kemari, bergabung bersama-sama. Jangan kalian di benteng kalian sana, kami di sini. Mari bersama-sama kita di sini menghadapi mereka. Ya. Ini surat siapa? Orang Quraisy dan sekutu-sekutunya. Mereka buat surat. Kami di sini bukan di negeri kami, kalian tinggal di negeri kalian sendiri. Stok makan kan banyak. Kami ini sekarang stok makan enggak ada. Negeri asing. Mari gabung bersama-sama di sini biar kita merasakan hal yang sama. Maka dijawab oleh orang Yahudi, dikirimlah ketika itu surat dengan satu orang utusan. Ya, pada hari Sabtu. Apa? Kata orang Yahudi, hari ini hari Sabtu, kata mereka. Dan kalian tahu apa-apa yang telah menimpa nenek moyang kami ketika mereka menentang Nabi untuk beraktivitas pada hari Sabtu. Kami tahu bagaimana mereka jadikan kera-kera. Oleh karena itu, kami tidak akan mungkin ikut beserta kalian berperang bersama sampai kalian utus kepada kami, kalian kirim kepada kami orang-orang penting kalian sebagai jaminan. Ya, tatkala surat ini dibaca oleh orang Quraisy dan Ghatafan, maka mereka berkata, demi Allah benar sekali Nuaim, benar apa yang dia bilang. Ya, maka ditulis oleh orang Yahudi, orang-orang Quraisy kembali surat kepada orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Inna wallahi la nursilu ilaikum ahadan. Demi Allah, kami tidak akan pernah kirim orang-orang penting kami sebagai jaminan bagi kalian. Kalau kalian mau, silakan masuk dengan kami. Kita perangi sama-sama Muhammad. Ya. Ketika baca surat ini, berkata orang-orang Yahudi Bani Quraizah, benar sekali Nuaim. Benar Nuaim itu. Subhanallah. Ini tipu daya, tipu muslihat. Kacau balaulah perkara mereka. Saling curiga mencurigai. Ya. Allahu Akbar. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kaum muslimin berdoa, di antara doa mereka, Allah mastur auratina, ya Allah tutupi aurat kami, wa amin ruatiya, wa amin ruatina, amankan rasa takut kami, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk membinasakan orang-orang Ahzab, tentara sekutu. Berkata Rasulullah, Allahumma munazzil kitab, ya Allah engkau lah yang menurunkan kitab, sari'ul hisab, engkau yang sangat cepat hisabnya, ihzimul ahzab, ya, binasakan seluruhnya, hancurkan tentara sekutu, Allahumma ahzimhum wa zalzimhum, buat mereka takut, ya, runtuhkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Rasulullah dan doa kaum muslimin. Tatkala telah mulai tampak perpecahan di tubuh orang-orang musyrikin, mereka saling curiga mencurigai, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka tentara yang tidak terlihat berupa angin yang kencang yang bolak-balikkan, yang menyampakkan tenda-tenda mereka, apapun yang mereka buat tercampak dengan angin. Tenda-tenda mereka terbalik semua, tercabut dari akar-akarnya. Semua kuali-kuali mereka, semua alat masak mereka hancur, berantakan, terbalik-balik semuanya. Tidak ada yang mampu bertahan angin kencang. Subhanallah. Allah kirimkan malaikat-malaikat untuk membuat rasa takut di hati musuh-musuh Islam, orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya. Dan Rasulullah utus ketika itu, malam hari itu, malam yang sangat dingin, Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, kata Rasulullah ketika itu, siapa yang mau? Dikumpulkan ya para sahabat-sahabatnya dalam sahih Muslim. Siapa yang mau malam hari ini mengecek bagaimana sekarang keadaan tentara sekutu? Semua diam, semuanya pada diam. Kenapa? Ini khawatir ini. Ini perkara hidup mati nih, mengecek mereka berarti datang ke tempat mereka. Kemudian dingin bersangatan, menggigil-gigil mereka. Diam semua. Kata Rasulullah, Hudzaifah, kum. Hudzaifah, bangun. Pergi lihat bagaimana keadaan mereka. Maka berangkatlah Hudzaifah. Ini perintah ini, enggak ada lagi cerita. Berangkatlah Hudzaifah. Ya, sembunyi-sembunyi. Dia masuk ke tenda. Ketika itu gelap gulita. Berkata Abu Sufyan, wahai orang-orang Arab, wahai orang-orang Quraisy, sekarang keadaan kita sangatlah gelap gulita. Kita enggak tahu, jangan-jangan ada orang menyusup kemari. Kata Abu Sufyan, coba cepat, segera cari tahu siapa yang di sampingmu. Seketika ditangkap oleh Hudzaifah temannya di sampingnya. Kamu siapa? Saya si fulan si fulan. Akhirnya dia enggak ditanya. Subhanallah. Gelap gulita. Pulanglah Hudzaifah. Ya. Pada waktu pagi hari. Sebelum terbit fajar. Dalam kondisi gelap, menyebutkan bagaimana telah goncangnya, telah kacau balau urusan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika itu benarlah janji Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah membela wali-walinya. Sadaqa wa'adah, membenarkan janjinya. Wa nasara 'abdah, menolong hambanya Muhammad. Wa 'azza jundah, memuliakan tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, menghabiskan, menghancurkan, membinasakan orang-orang tentara sekutu dengan sendirinya. Subhanallah. Enggak ada peperangan secara fisik, enggak ada, kecuali perang urat saraf saja. Hanya ada yakni lempar-melempar panah sedikit saja. Tapi Allah yang punya perang besar. Maka melihat keadaan dah enggak kondusif lagi, berkata Abu Sufyan, enggak mungkin kita tinggal lama di sini. Bekal kita habis, keadaan angin seperti ini kencang, ya. Sampai kapan kita sini enggak tahu. Kita enggak bisa masuk, aku pulang. Pulanglah kalian. Pulanglah mereka semua. Subhanallah. Ini tepatnya pada tahun kelima terjadi. Pada bulan Syawal sampai Dzulqa'dah, satu bulan lebih. Dengan ini berakhirlah peperangan Ahzab. Tunggu tanggal mainnya minggu depan, bagaimana kisah pembalasan kaum muslimin kepada para pengkhianat, penjahat perang Bani Quraidah. Insyaallah taala, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.